Coba perhatikan insan di dunia, ingin memiliki sebuah cinta sejati. Begitupun aku yang membutuhkanmu, sebagaimana raga yang membutuhkan jiwa. Setiap detak nafas ini selalu ada cinta. Tak peduli bila jadi budak asmara dan mendewakan cinta, maka ku berani